Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam 'ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini biidznillah, mana insyaallah kita akan mulai kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab ya, dengan membaca kitab atau silsilah kitab Durus Al-Lughatil Arabiyah, pelajaran bahasa Arab untuk ghairin nautiqin ya, untuk orang-orang yang tidak terbiasa berbahasa dengannya. Kita masih berada pada pelajaran pada juz yang pertama, jilid yang pertama, yakni pada pelajaran 12. Insyaallah kita akan masuk mulai sore ini pelajaran 13 ya, pelajaran ke-13. Ad-darsu tsalitsa asyar, ya, pelajaran ke-13. Nah, coba kita baca di sini hiwar, ya, dialog, obrolan antara Ali dengan seseorang. Qal man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Ya, silakan bisa diikuti. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Naam. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam. Hum zumala'i, hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. ومن هؤلاء الرجال القصار؟ ومن هؤلاء الرجال القصار؟ هم حجاج. من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. يا بارك الله فيكم. Demikian حوار. Masih ada sisa. أين موسى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. ذهبوا إلى المطعم. طيب. بجان حوار بين علي ورجل. حوار dialog antara Ali dengan seseorang. Dari mana kita tahu bahwa yang berdialog adalah Ali? Ya, dari kata panggilan ya Ali di awal hiwar. Ya. Akan tapi lawan bicaranya kita tidak tahu. Ya, tidak tahu siapa dia. Ya, maka di sini hiwar antara seseorang dengan Ali. Ya. Tanya jawab antara Ali dengan seseorang. Kalau kita lihat ya model kalimat-kalimat yang kita baca tadi, baik pertanyaannya ataupun enam kalimat berita jawabannya, itu adalah model-model yang telah kita lalui ya. Bukan atau tidak ada model yang baru ya. Modelnya apa? Yakni adalah model yang biasa kita baca pada durus yang telah lalu ya. Mubtada, khobar ya, begitu kan? Belum ada sesuatu yang baru. Nah, yang baru di sini apa? Jenis kata yang menyusun kalimat-kalimat tersebut. Kalau yang biasa kita gunakan atau jenis yang biasa kita baca pada durus yang telah lalu adalah kata-kata tunggal ya. Kata-kata tunggal atau mufrad. Maka mulai pelajaran ke-13 ini kita akan mulai dikenalkan dengan kata-kata jamak ya. Taib. Ada mufrad, ada al-jama' ya. Majmu' ya. Ada kalimah mufradah, ada kata yang tunggal, ada kata apa? Jamak. Jamak yakni apa? Lebih dari dua. Secara umum demikian. Pada asalnya disebut jamak kalau jumlah ya, orang atau barang sesuatu itu lebih dari dua. Ya. Kata-kata yang termasuk isim, ya, maka bisa dibuat jamak. Ya. Apakah itu kata ganti yang dhamir, ya? Apakah itu kata-kata yang zahir ya, maka bisa di buat ya jamak dari mufradnya ya. Misalkan hadza ya. Hadza ini tunggal, yang ditunjuk juga satu ya. Kalau yang ditunjuk itu lebih dari dua, maka digunakan kata isyarah atau kata tunjuk haula ya. Jadi haula ini, tapi yang diisyarati, ya, yang ditunjuk itu apa? Jamak, jumlahnya lebih dari dua. Man haula, siapa mereka? Ya, siapa ini? Tapi ininya bukan satu, tapi ada beberapa ya, orang. Baik. Al-fidyatu, baik. Ini juga jamak tentunya. Ya. Al-fidyatu ini kira-kira bentuk mufradnya apa? Hendak ya, Ahudin. Al-fata ya, al-fata pemuda. Satu orang pemuda al-fata. Kalau banyak al-fidyatu. Loh, kok bentuknya kayak muannats? Tidak. Ya, memang demikian, tapi al-fidyatu ini apa? Jamak ya dari al-fata pemuda ya. Jamaknya apa? Al-fidyatu. Mufradnya al-fata. Nah. At-tiwalu ya. Kira-kira ini jamak dari kata apa? At-tawil ya. Seorang pemuda yang tinggi, al-fata at-tawilu. Seorang pemuda yang tinggi, al-fata at-tawilu ya. Para pemuda yang jangkung-jangkung, al-fidyatu tiwalu ya. Jadi yang namanya na'at menyesuaikan man'ud ya, sifat itu menyesuaikan yang disifati dalam hal jumlah juga ya. Kalau yang disifati ini tunggal, maka sifatnya ya tunggal ya. Sebagaimana juga dari sisi jenisnya ya, yang disifati adalah mudzakkar, maka sifatnya juga mudzakkar, atau sebaliknya mu'annath, mu'annath. Nah, di sini al-fidyatu lafadz mudzakkar atau muannats? Ya. Ya, lafadz mudzakkar. Jamak dia. Maka sifatnya juga cari yang jamak. Al-tawil ya, sebagai bentuk jamak dari tawil. Taib. Ya Ali, ini tidak ada kaitan dengan ya dengan apa yang sebelumnya. Ya tergantung memang yang dipanggil ya satu orang ini. Ya, tidak ada kaitan dengan yang sebelumnya. Haula ya jamak ya isim syarah jamak yang diisyarati harus jamak. Ya. Al-fityatu ini suatu kata yang akan disifati, maka sifatnya harus jamak juga. Ya, haula al-fityatu tiwalu. Ya, siapa anak-anak muda yang jangkung ini? Wahai Ali. Nah. Hum tullabun jududun. Apa arti kalimat ini? Hah? Mereka adalah para pelajar baru. Ya. Mereka adalah pelajar-pelajar yang baru. Hum ini jamak dari apa? Huwa. Hum jamak dari kata dhamir huwa. Tullabun jamak dari talibun. Nah, ini mau enggak mau harus kita ingat-ingat ya. Talibun jamaknya tullabun ya. Tawilun tiwalun. Alfata alfityatu. Ya. Baik. Jududun. Nah, jududun apa? Jamak dari apa? Jadid. Ya. Jadid itu untuk mensifati yang tunggal. Kalau jamak sifati dengan judud. Ya, kalimat jadid diganti dengan judud. Nah. Baik. Hum tullabun jududun. Coba kalau diganti dalam bentuk mufrad, apa? Huwa talibun jadidun. Model kalimatnya sama. Huwa talibun jadidun. Nah, sekarang tinggal penyesuaian apa? Dari sisi ya, jenis katanya dalam hal jumlahnya di sini. Karena jamak semuanya harus dijamakkan. Ya, mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga harus jamak. Hum tullabun jududun. Na'at man'u juga harus sesuai. Baik, berikutnya. Min ainahum. Ya, dari mana mereka? Kalau yang ditanyakan satu orang apa? Min ainahuwa. Ya, min ainahu. Dari mana dia? Ya. Kalau banyak, min ainahum. Ya. Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ya. Kalau satu orang, huwa. Min Amerika. Ya, Amerika tentu tidak perlu dijamakkan. Tidak ada kaitan pembahasan dengan perubahan dari mufrad ke jamak. Ya, Amerika ya satu. Huwa min Amerika. Dia dari Amerika. Hum min Amerika. Tidak perlu dicari jamaknya Amerika. Ya, jangan dicari jamaknya Amerika. Ya, betul min Amerika ini khobarnya. Tapi khobar yang tidak langsung. Ada minnya. Ya, jadi ini tidak perlu dicari jamaknya apa ya. Ya, tidak usah. Ya. Beda dengan hum tullabun. Hum jamak. Tullab harus jamak. Karena dia khobarnya. Khobar langsung. Hum tullabun. Ya. Tapi kalau hum min Amerika, mana mubtada'nya? Hum. Khobarnya min Amerika, tapi ini bukan khobar yang langsung ya. Ada minnya, jadi tidak perlu dicari Amerika jamaknya apa, enggak usah. Baik. Ahum zumala'uka. Ya. Bentuk jamaknya apa atau artinya apa? Ahum zumala'uka. Alahwaluddin. Abu Muhammad. Ahum apakah mereka kawan ya, teman-teman kamu ya. Zumala apa? Jamak dari zamil ya. Zamil. Apa arti zamil? Teman yang satu liting ya. Teman satu liting, satu angkatan ya. Zamil. Baik. Nah, ini kalimat atau kata jamak dari zamil adalah zumala. Ya, zumala uka. Ahum zumala uka. Ya. Ah, coba kalau hum diganti huwa. Jadi apa? Apakah dia adalah teman seliting kamu? Apa? Ahuwa zamiluka. Kalau jamak, ahum zumala'uka. Apakah mereka semua adalah teman-teman seliting denganmu? Naam, hum zumala'i. Ya, mereka semuanya adalah teman-teman seliting dengan saya. Zumala'i. Teman-teman kamu, zumala'uka. Teman-teman saya, zumala'i. Nah, coba dilihat pula cara menulisnya. Ya, cara menulisnya. Ya. Perbedaan di huruf hamzah. Ya. antara zumala'uka dan zumala'i. Coba lihat za mim lam alif, ya. Za mim lam alif. Setelahnya apa? Hamzah di atas wawu. Zumala'uka. Ya. Kalau teman-teman saya apa? Zumala'i. Za mim lam alif lalu hamzah di atas bentuk ya. Ya, di atas huruf ya yang dihilangkan titiknya, ditambah ya lagi. Ya. Baik. Antum perhatikan cara penulisan kata zumala uka kalau di dhammah dan ketika di kasrah karena mengikuti huruf ya. Nah, hum fi fasli, mereka semua di kelasku. Ya. Kalau tunggal gimana? Huwa fi fasli. Huwa fi fasli. Dia di kelas saya. Kalau hum fi fasli apa? Mereka di kelasku. Hum mubtada. Ya. Khobarnya mana? Susunan jar majrur fi fasli. Loh, kok tunggal? Fasli kan tunggal. Iya. Terus kenapa tidak sesuai dengan mubtadanya? Tidak ada keharusan dalam hal ini karena khobarnya bukan khobar langsung. Ya, hum fi fasli. Tidak perlu dicari apa jamaknya fasl. Ya, tidak perlu menyesuaikan dengan hum, enggak ada keharusan seperti itu ya. Fasli ya tunggal memang, tapi kan ada fi sebelumnya, jadi tidak langsung sebagai khobar. Ahum mujtahiduna, apakah mereka adalah orang-orang yang rajin, bersemangat ya, sungguh-sungguh ya dalam belajar? Ya, na'am hum mujtahiduna. Ya, mereka adalah para pelajar yang semangat, para pelajar yang bersungguh-sungguh. Ya. Ya, langsung bisa dipahami. Mujtahidun adalah jamak dari mujtahidun. Ya. Jadi antum pasang pendengaran baik-baik. Mujtahidun, tunggal apa jamak? Tunggal. Mujtahidun. Nah, ini baru jamak. Ya, kadang-kadang kalau apa namanya? Dalam percakapan kan tidak dibaca semua harokatnya. Ya, mujtahidun. Ini pas dibaca tanwinnya. Ya. Mujtahidun. Ini enggak dibaca fathah pada nun terakhirnya. Ya. Kalau dibaca nah jelas mujtahidun. Nah, ini jelas jamak. Kadang-kadang kita mendengar mujtahidun. Nah, ini apa ini? Jamak, ya. Nah, Bang, dalnya panjang. Mujtahidun, ya. Ma asma'uhum? Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum. Nah, perhatikan penulisan kata asma, ya. Seperti penulisan kata zumala uka, ya. Ketika disandarkan pada hum, nah, perhatikan alif di atasnya ada hamzah, sin, asma, mim, lalu alif, lalu ada hamzah. Hamzahnya di atas wawu. Ma asma'uhum, siapa saja nama mereka, ya. Jadi, meskipun di sini ma, baik, apa, ya, tapi kalau digandengkan dengan isim, maka maknanya siapa namanya. Karena yang lumrah, yang wajar dalam percakapan kita, ya, adalah penyebutan siapa namanya, bukan apa namanya, ya. Kalau orang ya siapa namanya, siapa saja nama mereka. Asma'uhum, nama-nama mereka titik dua adalah Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Yasirun, ya, ada tarwinya tidak? Ada, ya. Biasanya kata-kata yang diiringkan penyebutannya lalu disebutkan di antara kata-kata tadi huruf wawu, ini adalah kata-kata yang apa? Sepadan, ya. Yasirun wa Muhammadun, ya. Wa Khalidun, ya. Tidak mungkin Yasirun wa Khalidan wa Muhammadin. Nah, ini yang ini dhammah, ini fathah, ini kasrah, tidak mungkin. Harus apa? Harus sepadan semua i'rabnya. Dhammah, dhammah, dhammah. Ya. Marfu, marfu, marfu. Mansub, mansub, mansub. Harus begitu. Baik. Misalkan fi faslin. Ada apa lagi? Wa tentunya akan dikasrah lagi. Ya. Baik. Jadi kata-kata yang disebutkan diiringkan penyebutannya lalu disambungkan dengan kata wawu wawu wawu, maka kata-kata tadi harus sepadan i'rabnya sama. Nah, tuh lihat di sini. Siapakah nama-nama teman-teman Ali? Yasir. Yang kedua siapa? Zakaria. Nah, mana tanwinnya? Mana dhammahnya? Hah? Katanya harus sepadan. Ya. Kenapa? Karena kata Zakaria ya tidak mungkin menampakkan tanwinnya. Nah, dia adalah kata yang berakhiran dengan a, alif. Ya. Kalaulah dia diganti dengan kata yang semisal dengan Yasir, bukan alif akhirnya, tentu akan menampakkan dhammahnya, ya. Tapi karena diakhiri dengan alif, maka dia tidak mungkin menampakkan tanda-tanda i'rab, ya. Enggak mungkin menampakkan dhammah wala fathah wala kasrah, ya. Dia sukun saja. Begitu pula kata Musa. Musa juga demikian. Akhirnya apa? Huruf a, alif, ya. Yasirun wa Zakaria wa Musa. Siapa yang keempat? Abdullah. Ya. Baik, sepadan tidak dengan Yasirun? Sepadan. Mana? Yang menunjukkan dia sepadan i'rabnya yang mana? Kata Abdu. Ya. Dhammah kan? Bukan Abdillah, bukan Abdallah. Ya. Nama ini adalah nama yang tersusun dari dua kata. Kata yang pertama disandarkan kepada lafzul jalalah Allah, Abdullah. Ya. Taib. Tanwinnya hilang, ya jelas, karena dia sudah menjadi mudhaf, ya, sudah menjadi kata yang bersandar. Kata yang bersandar tentu tidak mungkin lagi ditanwin, ya. Tapi kalau dhammahnya ya harus dhammah, karena dia harus sepadan dengan kata yang diiringkan atau kata yang diikuti, ya. Yasirun dhammah, ya. Maka yang terakhir wa Abdullah, bukan wa Abdillah atau wa Abdallah. Adapun huruf ha pada akhir kata ini jelas di kasrah. Kenapa? Mudhaf ilai, dia telah menjadi sandaran untuk kata Abdun, Abdullahi. Tidak mungkin ada kata Abdullah atau Abdullahu atau Abdullah dengan mensukun Abdullahi, ya, kasrah. Baik. Berikutnya, manha wa manha ula irrijalul qisaru wa manha ula irrijalul qisaru, ya. Dan siapa mereka, siapakah ini ar-rijal? Rijal jamak dari apa? Ar-rijalu jamak dari kata ar-rajulu, ya. Ar-rajulu, seorang lelaki, ya. Para lelaki ar-rijal, ya. Baik. Lebih umum daripada fata, ya. Fata ini ya lebih mengarah kepada laki-laki yang masih gagah, masih muda. Kalau ar-rijal ini ya lebih umum sifatnya, baik itu anak-anak muda atau yang sudah lebih tua, ya, ini yang semuanya rijal, ya. Haula'ir rijal al-qisar jamak dari apa kira-kira? Qisar jamak dari qasir, ya. Tiwal tawil, ya. Ternyata modelnya sama. Tapi tawil apa jamaknya? Tiwal. Qasir, qisar, ya. Siapakah para laki-laki yang pendek-pendek ini? Hum hujjajun, ya. Mereka adalah para haji. Ya, mereka adalah para haji. Orang-orang yang menunaikan haji, orang-orang yang naik haji. Hujjaj, ya, rombongan haji, ya, rombongan haji. Kira-kira bentuk mufradnya apa? Bentuk tunggal dari hujjaj apa? Ya, hajun, ya, hajun. Hanya panjang, persamaannya ada alif, ha, lalu ada jim bertasydid, hajun. Ya. Jadi kalau dia seorang yang sedang naik haji apa? Huwa hajun. Dia adalah seorang haji. Seorang haji. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yaban. Apa arti ba'duhum? Sebagiannya. Ba'duhum, sebagian mereka. Ba'd, ya, ba'd ini sebagian. Ya. Setengah atau seperberapa kalau ba'd? Bebas, ya. Mungkin setengahnya, mungkin lebih kecil, mungkin lebih banyak. Nah. Tapi kalau dari gambar sini separuh-separuh, ya, setengah-setengah. Dua orang dari Jepang, dua orang dari Cina. Ba'duhum min as-sini, yang sebagian mereka dari Cina, wa ba'duhum, dan sebagian lagi dari Jepang. Aina Musa wa asdiqa'uhu. Di manakah Musa? Siapa Musa ini? Salah satu teman, ya, teman selitingnya Ali. Ya, siapa saja tadi? Ada Yasir, ada Zakaria, ada Musa, ada Abdullah. Kemudian ditanyakan, di mana? Musa wa asdiqa'uh. Ya. Musa dan asdiqa'. Apa asdiqa'? Asdiqa' jamak dari shadiq. Ya. Shadiqun. Apa shadiq? Ya, teman karib. Ya, teman sahabat dekat. Ya. Shadiq. Ya, mungkin ini juga di samping mereka teman-teman sejawat, ya, teman-teman seliting, ya, yang apa namanya, ya, sama-sama dalam belajar, ya, sekaligus mereka adalah teman-teman yang ya, dekat, ya, sahabat karib, asdiqa, jamak dari shadiq. Ya. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Dhahabu ilal mat'am. Mereka pergi ke mat'am. Mat'am apa? Al-mat'am ta'ima, makan. Berarti mat'am apa? Hah? Restoran. Iya. Mat'am restoran. Atau ya kalau di Arsa ya, warung makan lah. Ya, warung makan. Ya. Tempat makan. Dhahabu ilal mat'am. Ya, jadi kata mat'am bentukan dari ta'im. Ya. Ta'ima, makan. Ta'man, makanan. Mat'am, tempat untuk makan. Ya. Sajadah, bersujud. Masjid, tempat bersujud. Fataha, membuka. Miftah, apa? Alat untuk membuka. Kunci. Ya. Barakallahu fikum. Dhahabu. Apa dhahabu artinya? Pergi. Loh. Kayaknya ada perubahan dari kata yang biasa kita dengar. Apa itu? Zahaba. Ya, kalau zahaba yang pergi berapa orang? Satu. Ya, kalau banyak? Zahabu. Ya, zahaba, zahabu. Zahaba, zahabu. Berarti kalau kharaja apa kira-kira? Satu orang keluar. Kalau banyak? Kharaju. Jalasa, duduk. Kalau yang duduk banyak? Jalasu. Ya, ini untuk perubahan fiilnya. Perubahan bentuk fiil ketika yang pertama adalah pelakunya tunggal, ya, fa'ala, jalasa, sajada, ta'ima. Maka kalau yang pelakunya banyak, tinggal diganti harokat huruf terakhirnya dhammah, dirangkai dengan wawu, ditambah lagi alif, ya, sajada, sajadu, baik, dahaba, dahabu, jalasa, jalasu, makanya. Ada gambaran? Abu Muhammad, ada gambaran ya? Insyaallah. Mas Unir, gimana? Mudeng atau mupeng? Insyaallah enggak mupeng-mupeng ini. Ya. Satu arah saja ya. Ya kalau ya. Baik. Jadi ada yang kita harus pahami, ada yang harus kita hafalkan. Nah. Baik. Pahami kaidah-kaidahnya. Ya. Hafalkan yang harus dihafalkan seperti apa tadi, menghafal bentuk-bentuk jamak dari kata-kata tunggal yang telah kita lalui, ya. Makanya sering-sering menyebutkan secara beriringan, ya, misalkan talibun tulabun, jadidun jududun, ya, tawilun tiwalun, qasirun qisarun, zamilun zumala'u, shadiqun asdiqa'u. Baik. Terutama kata-kata yang bentukan jamaknya itu asal, tidak ada aturannya, ya. Karena ada kata-kata tunggal yang bentuk jamaknya teratur. Ya. Di sini dicontohkan satu kalimat mujtahiduna. Ini bentuk jamak yang teratur, ya. Ada kata-kata yang jenisnya seperti ini. Kalau ini enggak perlu dihafalkan. Cukup dikenali saja, ya. Kaidahnya sudah satu untuk yang lainnya. Muslimun, muslimuna. Mu'minun, mu'minuna. Kafirun, kafiruna. Munafiqun, munafiquna. Ya, ya, seperti ini insya Allah tidak perlu dihafal pun bisa, ya. Tapi kata-kata yang bentuk jamaknya itu tidak teratur, ya, ini kadang-kadang perlu banyak mengulang-ulang, ya. Walaupun kadang bisa dikelompok-kelompokkan, ya. Misalnya tawilun qasirun ini satu model. Tawilun tiwalun, qasirun qisarun, ya. Ada yang semodel beberapa kata satu model. Ya, begitu. Ini semuanya dengan pembiasaan, ya. Terbiasa ya melafadzkannya, menggunakannya, ya. Membacanya insyaallah tidak akan kesulitan. Baik. Nah, coba kita lihat halaman 69. Nah, di sini insyaallah kita akan mulai ditambahi dengan kosakata, kata-kata jamak, ya. Baik. Kita akan dituntun untuk mulai mengenal kata demi kata sebagai bentuk jamak dari kata-kata tunggal yang sudah kita lalui sebelumnya. Baik. Tamarin, latihan-latihan. Insya Allah kita akan baca latihan satu saja. Perintahnya hawil. Apa hawil? Rubahlah. Al-mubtada. Apa mubtada? Kata yang mengawali kalimat. Namanya mubtada. Kata yang menjadi awal kalimat. Namanya mubtada. Dan dia adalah pokoknya. Dialah yang dibicarakan. Dialah yang sedang dibahas, ya. Hawilil mubtada. Rubahlah kata awal, ya, pada setiap kalimat berikut ini. Fi kullin minal jumal, di setiap kalimat atiyah yang akan datang ini, menjadi jamak, ya. Perhatikan contohnya. Misal, contoh. Hada talibun. Ini kalimat yang sempurna atau belum? Mas Izar? Sempurna atau belum? Sempurna, ya kan? Hada talibun, sempurna. Ini seorang pelajar, sempurna kan? Dikatakan kalimat sempurna apa? Kalau tidak lagi menyisakan pertanyaan di benak orang yang diajak bicara. Hada talibun, oh ya, paham sudah. Ini berarti sempurna, ya. Apa tadi perintahnya? Diganti mubtadanya dengan bentuk jamak. Hada diganti dengan haula. Nah, kalau mubtadanya adalah jamak, tentunya khabar langsungnya menyesuaikan. Talibun apa? Tullabun. Nah, dan seterusnya. Hada tajirun. Nah, di sini sudah disediakan oleh mualif, oleh penulis kitab ini, tinggal kita baca dan kita tulis, ya, kata mubtada'nya haula. Nah. Baik, Mas. Gantian bicara, Mas. Mas Munir. Mas. Ya. Nomor 1 dan 2, ya. Baca dulu mufradnya, lalu setelah dirubah jadi jamak bagaimana? Hada tajirun. Haula'i tujjarun. Hada hajjun. Haula'i hujjajun. Ya, 3 sekaligus. Hada rajulun. Haulai rijalun. Ahsanta. Betul. 4-6. Hada kabirun, haulai kibarun. Hada saghirun, haulai sigharun. Hada qasirun, haulai qisarun. Ya, barakallahu fik. Nomor 7. Hada tawilun, haulai tiwalun. Hada waladun, haulai auladun. Hada ibnun, haulai abnaun. Ahsanta, jazakallahu khair. Baik, sebelum kita melanjutkan, lihat di sini, barakallahu fikum, penulis sengaja mengelompokkan ya kata-kata yang bentuk jamaknya semodel. Lihat nomor 1, 2, contoh, kemudian 1 dan 2. Tullabun, tujarun, hujjajun. Ya. Satu model atau tidak? Ya. Semodel, ya. Yaitu dhammah, fathah, tasdid, ya, dan ada alifnya. Tullab, tujar, hujjaj. Semodel kan? Ya, satu model. Lalu yang berikutnya juga satu model. Rijal, kibar, sigar, kisar, tiwal, ya. Walaupun kata mufradnya ada yang beda bentuknya. Ya, kalau kabir, sogir, kosir, towil, satu model. Ya, mufrad dan jamaknya pas semodel. Ya, rojulun. Ya, ini mufradnya lain. Tapi ketika dijamakkan ternyata satu model dengan kibar. Ya, rijal, kibar, sigar, kisar, tiwal. Ya, dan demikian. Begitu pula dengan nomor 8, 9, dan nanti 10 juga. Ini satu model. Auladun, abnaun, a'mamun. Lihat kalau kita ingin menilai ini semodel atau tidak, buang huruf-hurufnya. Sisakan harokat-harokat dan sukunnya. Ya. Fathah, sukun. Ya. Alif, dhammah. Kan gitu. Fathah, sukun, fathah, lagi alif, dan dhammah. Berarti satu model. Aulad, abna, a'mam, satu model. Taib, nomor 10, Mas. Hada ammun, haulai a'mamun. Ya. Hada syaihun. Ya. Haulai sayuhun. Haula mada? Apa sayuhun? Di sini dhammah, di situ enggak ada harakatnya? Enggak ada. Syuyuhun. Su dhammah. Haula'i syuyuhun. Haula'i syuyuhun. Ya. 12. Hada dhaifun. Haula'i duyufun. Ayo. Satu model dengan yang sebelumnya. Syaikhun, syuyuhun. Dhaifun, duyufun. Ya kan? Modelnya sama. Syaikhun, syuyuh, dhaifun, duyuf. Ya. 13. Hada zamilun. Haula'i zumalaun. Zumala'u. Zumala'u. Ya. Haula'i zumala'u. Ya. Hada qasirun. Hada mada? Hada faqirun. Faqirnya, bukan qasir. Hada faqirun. Haula'i fuqara'u. Ya. Satu model atau tidak, Pak Kamal? Antara faqir dengan zamil, bentuk jamaknya keduanya sama modelnya? Sama. Zumala'u, fuqara'u, satu model. Ya kan? Zumala'u, fuqara'u. Ya. Baik. Berikutnya nomor 15. Masih Pak Kamal. Ya, hadza ghani. Hadza ghaniyun. Haula'i aghniya'u. Ahsan. Haula'i aghniya'u. Jazakallahu khair. Nomor 16. Hadza shodiqun. Haulai asdiqa'u. Jadi hanya panjang haulai. Haulai asdiqa'u. Nah, ini juga satu model. Agniya'u asdiqa'u. Ini modelnya sama. Terus nomor 18 masih antum. Hada. Hada tabibun. Haulai atibba'u. Ya, atibba'u. 18. Hada fatayan. Hada fatan. Ya. Fatan. Ya. Jadi yang di akhir itu bukan ya, yang di fathah tanwin bukan. Tanwinnya di atas ta. Fatan. Ya. Alifnya ya alif saja. Ya. Tidak berharokat. Jadi bukan dibaca fatayan, bacalah fatan. Baik. Ulangi. Hada fatan. Jangan panjang. Hada fatan. Hada fatan. Ya. Haulai fityatu. Ahsan. Fatan, jangan ditasydid. Jangan dibaca hada fatan. Jangan sampai begitu. Kalau fatan ini tukang fitnah. Ya. Hada fatan ini adalah seorang pemuda. Hada fatan. Ya. Hada fatan. Lain kan? Ya. Hada fatan. Haulai fityatun. Jazakallahu khair. Fadhal. Hada akhun. Haulai ikhwatu. Apa panjang banyak? Ikhwatun. Ikhwatun. Ya. Hada jadidun. Haulai jududun. Jududun. Demikian? Jududun. Jududun. Nah, ya. Hati-hati. Haulai jududun. Ya. Hada mudarrisun. Haulai mudarrisuna. Ahsan. Nomor 21 sampai 25 mudah ya. Karena inilah yang dikatakan bentuk jamak yang beraturan ya. Bentuk jamak yang beraturan seperti ini. Mudarrisun mudarrisun, muhandisun muhandisun, fallahun fallahun ya. Hada mustahidun haula mustahidun, hada muslimun haula muslimun. Nah, iya. Yang perlu dihafalkan nomor 1 sampai 20 ya. 1 sampai 20 ya. Insyaallah ini bekal antum ya. Antum hafal 20 kata ini luar biasa. Yani dengan kesibukan antum, dengan usia kita yang sudah demikian rupa, insyaallah hafal 20 ini luar biasa insyaallah. Baik. Biar lebih mudah menghafal ya. Saling bertanya ya. Saling bertanya satu dengan yang lain ya. Baik. Kalau lawan kita belum menghafal, ya, dia pegang buku. Ya. Tidak harus semuanya hafal dulu baru saling bertanya, tidak. Yang satu belum hafal, yang satu lagi juga belum hafal, tapi pegang buku. Ya. Dhaifun, duyufun, syaikhun, syuyukhun, shadiqun, asdiqa, ya. Baik. Ya. Ya. Dan tidak harus sesama ya santri TPQ ya, bisa dengan putra-putri antum atau dengan keluarga antum di rumah bisa insyaallah ya. Mungkin perihal atau hal yang perlu disampaikan juga sebagai faedah, perhatikan kata nomor 13, 14, 15, 16, 17 ya. Zumala'u, fuqara'u, agniya'u, asdiqa'u, atibba'u ya. Nah, bentuk jamak dari kata-kata tadi zamil, faqir, ghani ya, berakhiran dengan huruf hamzah, yang mana hamzah itu tidak bisa ditanwin ya. Jadi ini termasuk kata-kata yang dari golongan yang tidak bisa ditanwin. Seperti kata-kata nama perempuan ya, kata-kata yang menunjukkan nama wanita ya, Khadijatu ya, ini juga pada golongan itu ya, termasuk dalam golongan kata-kata yang tidak boleh atau tidak bisa menerima tanwin ya. Ya, ini mungkin bisa diingat-ingat. Nah. Di antara cirinya adalah hamzah itu didahului alif, ya. Zumala'u, ya. Dan sebelum alif ada apa namanya? Ada yakni minimal 4 atau ya 3 huruf ya. Atal muhim di antara tanya itu tandanya adalah sebelum hamzah ada alif. Asdiqa zumala. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Ya, silakan nanti dihafalkan di rumah. Nah, pertemuan berikutnya ya minimal harus ada yang dihafal satu saja ya. Minimal tambah satu ya. Ditanya coba contohkan satu kata mufrad dan jamaknya, minimal satu ya. Syukur-syukur bisa tambah 0 satu 10 ya, atau minimal 2 ya, kalau bisa 20. Jazakallahu khair. Jadi tetap insyaallah pertemuan berikutnya semuanya bisa hadir dan kita bisa mengulang-ulang 6 pelajaran ini. Barakallahu fikum. Ilahuna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.